mangat mangat je buah paken dia menyama buah dahuyan alu are je bawi beken ikau ading ekan pilihan. Para kue penduma koran, amun dia para wartawan. Para kue kita pacaran, amun dia saling kenalan. Je buah paken dia menyama buah dahuyan alu are je bawi beken ikau ading ekan pilihan. Para kue penduma koran, amun dia para wartawan. Para kue kita pacaran, amun dia saling kenalan. Saling setia sama mahaga hubungan cinta.